Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa mewarnai kehidupan kita detik demi detiknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah kepada kalian, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dan bersyukur kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan perkuat syahadatain kita hadirin, jaga diri kita dari kesyirikan. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi kita adalah hamba dan utusan Allah, dan selalu minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang ke kedua ya, atau hadis yang ke 143. Sudah 143 hadis hadirin. Sudahkah kita bersyukur kita dapat 143? 142 ya, ini mau masuk 143. Jadi coba kita renung, udah gak kita bersyukur dapat 142 hadis? Kalau duit aja kita bisa syukuri, lalu bagaimana dengan ayat dan hadis? Karena ayat Quran dan hadis Nabi itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan itu bukan retorik, itu real. Sudahkah kita benar-benar bersyukur kepada Rabbul Alamin? Apa kata Nabi kita SAW? Taraktu fikum amrain, aku wariskan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamasaktum bihima, kalian gak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Jadi ini garansi, kalau kita pelajari, kita pahami dengan benar, kita terima ya hadirin, dan kita amalkan. Ini garansi dari, atau garansi terjaga dari tersesat di kehidupan. Dan kita masih berbicara tentang proporsional dalam beramal dan ketaatan. Dan kita disadarkan oleh para ulama dengan taufik Allah bahwa ternyata syaitan itu bukan masuk atau bukan hanya masuk dari rasa malas atau maksiat yang zahir, tapi syaitan juga masuk dari pintu gulu dan ifrat, berlebih-lebihan. Dan ini yang harus kita waspadai. Contohnya hadis ini, mari kita masuk, ini hadis sangat penuh hikmah hadirin dalam konsep beribadah. Dan lagi-lagi jangan lupa bersyukur kepada Allah lalu berterima kasih kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau sampaikan, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala an, dari Anas, semoga Allah meridhai beliau. Qala ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tiga orang ke rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sowan ke beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Nabi SAW adalah ibunya umat Islam, jadi biasa kunjungin ibu gitu, ibu agama, ibu agama. Jadi umat itu juga ke istri Nabi SAW. Hadirin yang Allah muliakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibanding diri-diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibunya orang-orang beriman. Itu Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 6. Kita lanjut. Jadi istri-istri Nabi itu ibunya orang-orang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 6. Apa yang mereka mereka inginkan, yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Ketika dijelaskan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana ibadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka menganggap ibadah yang dikerjakan Nabi itu masih cukup sedikit. Cukup sedikit. Masya Allah ya. Nabi Sulaiman yang udah ibadahnya kayak begitu, itu masih mereka bilang, kok sedikit ya? Ekspektasi mereka jauh lebih banyak dan lebih besar. Jadi baca Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran di satu rakaat qiyamul lail itu bagi mereka tuh masih sedikit misalnya. Subhanallah. Lalu apalagi ibadah Nabi SAW, karena khuluqul Quran itu masih sedikit bagi mereka. Akhlak Nabi itu kata Aisyah kan Al-Quranul Karim. Tapi yang menarik hadirin sekalian, mereka itu menganggap sedikit bukan meremehkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan. bukan ngerendahin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan. Mereka tuh sangat kagum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi arahnya bukan ke sana, arahnya mari kita simak. Waqalu aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa kita dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana posisi kita dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni kekhilafannya yang lalu dan yang akan datang. Jadi maksudnya gini, oh wajar kalau Nabi seperti itu, kan beliau udah dijaga dari dosa. Sudah pasti masuk surga. Jadi wajar kalau ibadahnya quote and quote hanya sebanyak itu. Kalau kita kan belum ada jaminan gitu loh. Kita ini pendosa dan belum ada jaminan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau enggak sungguh-sungguh. Berarti kita harus lebih dari beliau. Nah, ini masyaallah. Jadi arahnya itu bukan ngeremehin, bukan, tapi oh, mungkin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan udah pasti masuk surga, dijaga. Selalu dapat ampunan, ya wajarlah ibadahnya hanya segitu dalam tanda kutip. Kalau kita kan belum nih, belum ada jaminan, masih harus berjuang, struggling dan seterusnya. Maka salah satu dari mereka, amma ana fa usolli laila abada. Kata yang pertama nih, oke okay, kalau begitu aku akan sholat malam selama-lamanya. Aku akan sholat malam selama-lamanya. Artinya gak tidur. Malam itu dipakai buat sholat. Dipakai untuk sholat. Jadi daripada isya sampai subuh dia mau pakai buat sholat. Sholat terus. Masya Allah. Waqala al-akhir wa ana asumu dahra wa la uftir. Adapun yang kedua, kan tadi ada tiga ya. Yang kedua, kalau aku akan puasa sepanjang tahun. Dan aku gak akan buka-buka. Maksudnya bukan gak akan buka-buka. Ya gak buka puasa, ya mati lah. Orang kayak begitu. Tapi maksudnya, akan puasa tiap hari. Itu maksudnya. Akan puasa setiap hari. Sepanjang tahun aku akan puasa. Lalu yang ketiga, wa ana a'taziru an-nisa fala atazawwaju abada. Yang ketiga punya ide. Kalau aku akan menjauhi wanita. Alias aku enggak akan menikah selama-lamanya. Aku enggak mau nikah. Mau ibadah terus, gitu maksudnya. Hubungannya apa maksudnya? Ya, mau ibadah. Perempuan tuh ganggu. Perempuan tuh nanti waktu aku habis untuk perempuan. Aku enggak mau. Mulai kalau punya anak, pokoknya aku mau nikah. Aku enggak mau nikah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Beliau bersabda, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Apakah kalian orang-orang yang menyampaikan begini dan begini? Nabi dapat laporan dari istri-istri beliau. Kalian yang bilang gak akan tidur, akan sholat sepanjang malam, gak akan buka, artinya setiap hari akan puasa, dan kamu atau diantara kalian ada yang bilang gak mau nikah, mau sibuk ibadah. Lalu Nabi SAW mengatakan, amma wallah Adapun saya, demi Allah, innila akhsyakum lillah, ingatlah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut kepada Allah dibanding seluruh kalian. Jadi saya orang yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Watqakum lah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibanding kalian. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku puasa dan aku berbuka. Ada hari yang aku isi dengan puasa, ada hari yang aku tidak puasa. Wa usalli wa arqud. Aku salat malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikah, menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari umatku atau dari golonganku. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang sangat penting bagi kita. Yang harus kita tanamkan. Di antara pelajaran tersebut adalah yang pertama, hadis ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mencari ilmu dan mencari tahu tentang amalan-amalan yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mencukupkan dengan apa yang mereka lihat secara zahir dari Nabi SAW di tempat publik misalnya, di tempat umum atau di luar, tapi mereka pun mengejar ke istri-istri Nabi SAW agar mereka mengetahui amalan-amalan Nabi SAW yang hanya terungkap di dalam rumah. Kata para ulama, amalan sir, yang maksudnya yang tertutup, yang hanya diketahui oleh keluarga, gitu loh. Atau orang-orang yang memang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti Anas bin Malik sebagai asisten, gitu loh. Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Jadi mereka tuh semangat sampai datengin ke istri Nabi SAW. Dan lihat pertanyaannya, tanya tentang ibadah Nabi SAW, tanya tentang amalan Nabi SAW, gak nanya yang lain, gak bahas yang lain. Itu yang paling penting. Gak hanya tentang ilmu. Itu hadirin sekalian. Makanya ini ada kaitannya dengan kajian kemarin, pertanyaan itu. Benar gak kita gak dapat akses? Atau gak punya akses? Coba lihat tiga sahabat ini. Kalau mereka berpangku tangan di rumah, ya mereka gak akan pernah dapat akses. Tapi mereka kejar. Misalnya gak ketemu Nabi mereka, mereka pergi ke orang-orang terdekat Nabi SAW dan tanya ibadahnya gimana. amalannya gimana? Gitu hadirin sekalian. Nah, kita tuh udah berjuang seperti itu belum? Kalau misalnya apa kita ingin ke seorang ustadz gitu ya, susah nih ustadz. Ah, udah masuk ke orang-orang terdekatnya belum gitu? Tanya. Dan nanya tuh nanya ilmu, bukan bicarakan urusan dunia yang gak jelas. Gitu. Kan demikian. Jadi misalnya kita dekat dengan keluarga seorang ahli ilmu misalnya, atau sahabatnya, bicarakan ilmu atau amalan ahli ilmu tersebut, itu pelajaran besar. Itu hadirin sekalian. Salah satu guru kami, dan beliau guru yang paling senior, paling sepuh, Al-Ustaz Al-Fadhil Al-Walid Tamimi, beliau udah di atas 70 tahun sekarang. Itu kalau kami telepon beliau atau bertemu dulu, kalau sekarang kan kondisi begini telepon, itu kita paling suka kalau dia beliau cerita tentang kehidupan ulama, karena beliau dekat dengan beberapa masyayikh, dekat, dan diantara masyayikh itu setiap hari WA-WA-an atau komunikasi setiap hari dulu. Jadi dan dekat dengan pokoknya, dan ada salah satu ulama yang sangat dekat dengan beliau sehingga berkabar setiap hari. Oh, itu paling enak deh. Kalau beliau udah kita pancing-pancing dikit, terus beliau cerita, Syekh itu tuh begini, begini. Oh, itu hikmah hadirin. Hikmah. Hikmah. Dengar pengalaman beliau pribadi aja udah hikmah. Ini bukan hanya dengar pengalaman pribadi, cerita tentang pengalaman pribadi beliau dengan para masyayikh, para ulama, gimana ketawaduan mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, yang gak diketahui kecuali orang-orang terdekat. Kecuali oleh orang-orang terdekat atau orang yang berinteraksi dengan mereka. Begitu. Dan Masya Allah, apalagi udah sepuh, udah 70-an tahun. Hafizahullah. Udah mengalami asam, garam, aral, dan rintangan kehidupan. Gitu lah. Jadi hikmah-hikmah kehidupannya juga kuat. Lalu juga kenal dekat dengan beberapa masyayikh. Itu udah paling enak nih hadirin. Itu manfaatin. Kita dekat dengan mis punya aset, tanya ilmunya, ibadah. Jangan bicarain dunia lagi. Gitu loh. Kan ini apa, ring satunya wadah ilmu ya, tanya ilmu lah, minta nasihat tentang ketakwaan, gimana ibadah, Itu hal penting. Sayang kalau disia-siakan. Sayang untuk disia-siakan. Makanya tadi saya sampaikan, kita, kami-kami ini murid-murid beliau itu senang udah kalau beliau cerita-cerita. Dan bisa lama gitu loh. Nelfon 1 jam gitu cerita. Itu tentang kehidupan masyayikh yang beliau rasakan sendiri. Masyayikh itu ulama ya, syekh guru-guru gitu. Karena penuh dengan hikmah hadirin. Penuh dengan hikmah. Dan itu kan seringkali dirasakan sendiri. Karena banyak para ulama kan gak menceritakan diri mereka sendiri. Itu dilihat langsung oleh orang-orang yang punya akses. Itu penting, penting sekali. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Rugi kita. Kalau kita ketemu pebisnis, bicarakan bisnis benar. Tapi kalau ketemu ahli ilmu atau keluarga ahli ilmu yang dekat, murid-murid dekatnya, ya bicarakan ilmu lah. Bicarakan iman. Makanya masih ingat enggak ucapan Umar dan ayat, "Ta'alau nu'min sa'atan." Sini-sini kita tingkatkan iman kita sejenak gitu. Ngumpul sini, ngumpul. Kita tingkatkan iman kita sejenak. Gitu dulu kan para sahabat tuh. Ini kita bicarain makanan. Bicarain segala macam. Gak apa-apa bicarain makanan. Tapi maksudnya, ya sayang aja. Masa dilepaskan? Atau jangan hanya itu aja. Jangan hanya itu. Boleh-boleh aja bicara. Tapi harus ada hikmah gitu loh maksudnya. Ada orang dekat dengan keluarga Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D, tapi gak dapat apa-apa. Kecuali hal-hal duniawi aja, ya rugi lah. Rugi besar. Allah Ta'ala alam isawa. Ya, kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan. Lalu disampaikan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu hikmah. Dijelaskan sebagian para ulama. Mengapa Nabi SAW memiliki lebih dari satu istri? Salah satu hikmah besarnya adalah agar umat punya akses banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Itu pokoknya. Karena sebagian ulama kata ilmu beliau, keteladanan dari beliau terlalu luas untuk dijelaskan oleh satu orang. Itu jemaah sekalian. Makanya ini mereka datang ke rumah-rumah istri Nabi SAW. Lalu bertanya dan dijelaskan. Itu fungsinya. Bukan sebatas senang-senang. Ada misi besar. Makanya di balik pernikahan Nabi SAW itu ada misi besar. Salah satu untuk menyampaikan. Makanya kan kita dapat pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah, dan dari istri-istri beliau yang lain, dari Hafsah. Karena umat butuh akses. Ini sosok manusia terbaik, jemaah. Manusia terbaik. Setiap hari itu ada hikmah di dalam rumah. Setiap hari itu ada ilmu. Dan harus disampaikan. Satu akses saja tidak cukup. Itu hadirin Allah muliakan. Pelajaran yang berikutnya, jemaah sekalian Allah muliakan. Lihat bagaimana semangat beramalnya tiga orang ini. Semangat beramalnya tiga orang ini. Sampai-sampai mereka bilang, itu yang dilakukan Nabi SAW masih kurang. Masih kurang. Tapi yang menarik juga, dari sini kata para ulama, walakinna nasyata laysa miqyasa, al-miqyasu ma ja'a bihi syara'. Kata para ulama, tapi sebatas semangat aja bukan tolak ukur. Enggak cukup. Enggak cukup. Karena tolak ukurnya adalah apa yang dibawa oleh syariat. Tolak ukurnya adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar semangat. Bukan hanya sekedar semangat. Kita hadirin sekalian. Semangat aja gak cukup. Semangat itu harus didampingi dan dikontrol oleh ilmu. Ini semangat luar biasa sampai, oh cuman sedikit ya, hanya sedikit ya. Itu kan luar biasa, tapi hanya modalkan itu gak bisa. Nah ini seringkali kita lupa, khususnya kita sebagai orang awam, atau kita baru hijrah, seringkali kita hanya modal semangat-semangat aja. Akhirnya buat kesalahan dan kadang-kadang kesalahannya fatal. Sebatas niat apa niat untuk sholat aja nggak cukup ternyata. Sebatas semangat untuk puasa aja nggak cukup. Nggak cukup. Padahal semangatnya udah bagus. Semangat sholat malam, itu udah keren banget. Tapi nggak cukup hadirin. Gak cukup. Semangat puasa sunnah juga tidak cukup. Harus didampingi dengan ilmu. Ini pelajaran. Makanya pelajaran berikutnya jemaah sekalian, bahwa niat baik itu harus kita support dan harus kita dukung. Tapi niat baik saja tidak cukup untuk beribadah. Sebagian kita masih punya kendala dalam masalah ini. Yang penting kan baik, Mas. Saya ini melakukan itu yang penting niatnya baik. Setuju. Masya Allah. Dan kita dukung niat baik. Gitu hadirin. Tapi niat baik mari dituangkan ke pola dan cara yang benar. Nah itu. Gak cukup dengan niat baik. Kalau cukup dengan niat baik, Nabi akan dukung, oh Masya Allah, karena ini Masya Allah. Itu baru namanya umat. Semangat. Terus ya, jangan tidur-tidur. Harusnya kan digituin. Ini juga Masya Allah, ini jomblo selama-lamanya. Jomblo abadi. Apa sih istilah jomblo? Gak ada istilah. Apa sih istilah di dunia jomblo? Jones. Jomblo ngenes. Terus apa lagi? Apa? Jovis ya? Jomblo fisabilillah. Ah, gak jelas-jelas gitu pokoknya. Jadi istilah menghibur diri aja sebenarnya itu. Nah ini ada jomblo abadi. Jomblo abadi. Jodi berarti, jomblo abadi. Tapi niatnya untuk ibadah. Nabi gak setuju. Bukan begitu ceritanya. Niat baik aja gak cukup. Semangat aja gak cukup. Semangat itu harus pakai cara yang benar. Dan ini konsep semua bidang, hadirin. Konsep semua bidang. Mau bidang apapun begini konsepnya. Niat baik aja gak cukup. Tanya ibu-ibu, apakah hanya modal semangat 45 dan niat baik mereka bisa memasak sayur asem? Gak bisa. Sayur asem itu butuh resep. Ah, resep. Hal yang benar. Cuman modal niat baik, semangat gak bisa buat sayur asem. Mungkin sayur lodeh bisa, Pak Ustaz. Tanya aja sama ibu-ibu, emang bisa? Gak bisa juga sayur lodeh. Tapi niat aku baik, Pak Ustaz. Iya, ngerti. Kita ini seneng banget ngedenger orang tuh punya niat baik. Seneng kita. Masya Allah. Tapi belum cukup. Tambah lagi aja. Gitu. Jadi kita bukan mengembosi niat baik seseorang. Tolong dipenuhi unsurnya. Coba tanya sama teman-teman kita, para montir ya Masya Allah itu. Tanya. Hanya modalkan semangat dan niat baik, bisa gak ngerjain turun mesin? Gak bisa, paling turun doang, naik gak bisa lagi. Diturun aja tuh mesinnya, benar-benar diturunin. Gak bisa, hanya modal niat baik dan semangat. Ada seorang ustadz ngelihat apa muridnya murung aja, kata beliau, mas kenapa mas kok murung aja tumben, gak cengar-cengir. Lagi sakit gigi Pak Ustaz. Ah, saya punya solusi. Apa? Mau gak habis kajian saya cabut gigi anda. Emangnya Pak Ustaz dokter gigi? Bukan. Bisa? Enggak. Loh kok? Niat baik mas. Semangat menolong orang. Kira-kira kita mau mangap gak sama Ustaz kita yang kita cintai itu? Ya gak mau lah. Aduh Pak Ustaz, bukannya gak percaya ya, tapi kan harus ada ilmunya Pak Ustaz nyabut gigi itu. Jadi ini konsep semua bidang jamaah. Semua bidang tuh niat baik itu bagus, tapi harus disandingkan dengan cara yang benar. Jadi niat yang benar atau niat yang baik, cara yang benar, nah itu pasangan dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Niat yang baik, cara yang benar, gitu aja. Niat yang baik, cara yang benar. Niat yang baik, cara yang benar. Gitu hadir. Pelajaran yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan, ini pelajaran juga dari mereka. Jadi mereka tuh para sahabat memang dididik oleh Nabi SAW itu untuk senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka. Dan kalau ada sesuatu yang ini tuh dikembalikan ke diri sendiri. Gitu. Beda dengan sebagian kita seringkali. Contoh misalnya simple ya. Kalau misalnya kita ke rumah seorang ustadz gitu, ustadznya nggak ada, Terus kita ketemu itu tadi istri beliau, atau ketemu dengan anak beliau, ketemu dengan murid beliau atau asisten beliau dan seterusnya. Terus diterapkan di cerita. Lalu kesimpulannya, kita berpikir, kita simpulkan bahwa kok ibadah ustadz itu sedikit ya, jauh di bawah ekspektasi kita sebagai jamaah, apa jamaah jauhnya gitu loh, jamaah yang ngikutin beliau dari kejauhan. Kita berpikir tuh kalau profilnya, cara penyampaiannya begini tuh ibadahnya masya Allah. Tapi begitu dengar orang dekatnya, istrinya atau ini, kita kesimpulan kok sedikit ya ustadz kita ya dalam ibadah. Nah kira-kira bisa gak kita berpikir begini, oh mungkin beliau itu kan ilmunya udah tinggi, amalannya udah banyak, ngajarin kita aja berapa ribu nih pahalanya, kita gak bisa ngajarin orang. Oh mungkin apa karena udah begitu, apa kalau kita gak bisa begitu, kita nih harus, karena kita nih ilmunya cetek, amalannya sedikit, gak ada pahala dakwah, berarti kita harus cover dari salat. Bisa gak sih kita mikir begitu? Kan susah ya. Yang ada tuh setan mainnya, masa ustadz begini, anak pikir masya Allah ibadahnya, ternyata sedikit ibadahnya. Nah itu, jadi kedepankan su'udzon, kedepankan ngejust orang, ngefonis orang. Adapun di zaman Nabi, metode yang dididik bukan begitu, lebih kembalikan ke diri sendiri dan berhusnudzan sama orang, apalagi sama Nabi SAW. Mereka sangat cinta kepada Nabi SAW. Jadi mereka kesimpulannya, oh kan Nabi seluruh khilafnya sudah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang, wajar, kalau kita kan belum. Itu dikembalikan ke kita, ke diri ini, bukan gimana sih dia, gimana sih gitu. Justru orang munafik yang punya mental demikian. Justru khawarij, orang yang menyimpang, orang yang ekstrim yang punya mental demikian. Makanya gembongnya khawarij yang ekstrim, kelompok yang ekstrim dalam Islam, yang mengkafirkan pelaku dosa besar, yang ekstrim dalam pengkafiran, gampang mengkafirkan, itu kan tokohnya Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada Nabi SAW, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah wahai Muhammad, karena engkau belum berlaku adil. Ah ini, itu mentalnya orang munafik dan mentalnya orang menyimpang. Gitu. Anda punya sisi kesombongan. Gitu. Makanya sebagian ulama ketika melihat apa sih karakter orang-orang khawarij, kok bisa sih rajin ibadah tapi jadi menyimpang dan ekstrim dan gampang mengkafirkan, salah satu ulama mengatakan sombong, sehingga menganggap orang terlebih rendah. Gitu jemaah. Jadi ini pelajaran bagi kita. Menarik loh ini, karena kalau biasanya kalau kita udah ngelihat kok sedikit ya, itu arahnya tuh tinggal satu langkah lagi untuk ngevonis orang, satu langkah lagi untuk ngeremehin orang, satu langkah lagi untuk buruk sangka sama orang. Oh, saya pikir bagus, ternyata cuma gitu-gitu aja. Udah gak usah dengerin ucapan apa ceramah beliau, cuma bisa bicara aja. Mungkin kesana sebagian pihak berpikir, tapi ini enggak. Kok sedikit ya? Oh mungkin karena beliau ini kan udah diampuni, beda sama kita nih, banyak khilaf. Ah itu, ini mental penuntut ilmu harus begini. Ini kan awam, mereka ini salah paham loh, tapi masih husnudzon sama, masih baik sangka. Walaupun kesimpulannya nanti salah lagi, karena kesimpulannya gak mau nikah, gak mau tidur di waktu malam, pengennya sholat terus dan puasa setiap hari. Tapi dari sisi ini menarik ya Pak. Nah, ini yang perlu kita capai. Dan ini kan PR sosial kita hari ini. potensi buruk sangka diantara kita tuh besar, besar. Potensi suudon diantara kita tuh besar. Potensi cepat menyimpulkan orang hanya dengan berita yang kita dengar, bahkan kita belum cross check. Ini udah cross check loh. Ini langsung A1 istri Nabi SAW. Kita sering kali baru cuma dengar-dengar, oh ternyata dia begitu. Anda baru dengar kok, yang benar itu belum tentu benar. Gak mungkin ada asap tanpa ada api. Itu slogan lama hadirin. Hari ini tuh banyak banget asap tanpa api. Banyak banget. Apalagi sosial media segala macam. Ini udah canggih. Ada banyak orang tuh bisa buat asap tanpa ada apinya. Jadi ini mental yang harus kita perbaiki. Khususnya ketika kita sudah belajar. Sudah belajar. Sudah belajar. Kembalikan tuh ke diri sendiri. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan hadirin yang Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan lagi-lagi pentingnya tabayyun, cross check. Lihat Nabi SAW, beliau datang ke mereka dan bertanya, kalian yang mengatakan ini? Iya Rasul. Baru Nabi jelaskan, saya ini yang paling bertakwa. Saya ini yang paling takut sama Allah. Lalu jelaskan lagi. Saya ini puasa dan buka, sholat dan tidur. Saya menikah. Jadi cross check dulu. Antumulladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan ini, ya. Jangan gampang menyimpulkan itu tadi. Kita baru dengar berita A, berita langsung disimpulkan. Lo cross check dulu. Masih ingat surat Al-Hujurat yang kita sempat bahas? Kita udah bahas suratnya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu. Al-Hujurat ayat berapa tuh? 6 ya. Wahai orang-orang beriman, ini yang dipanggil orang-orang beriman. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Udah kita bahas hadisnya, ayatnya. Jika datang kepada kalian fasikun binabain, membawa berita, maka cross check, periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, suudzon sama orang tersebut. Udah vonis, memvonis duluan padahal gak benar, akhirnya Anda zulimi orang tersebut. Terus yang akan menyesal siapa? Kita sendiri. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalian akan nyesal dengan perbuatan kalian karena nanti akan dihisab sama Allah. Al jazaa' min jinsil amal. Kita vonis orang pada belum cross check, nanti orang vonis kita tanpa cross check. Dan di hari kiamat kita akan dituntut sama Allah. Dan ini menarik jemaah. Ya, fasikun di sini kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, salah satu pakar fikih besar hari ini. Fasikun di sini tuh ada dua makna. Yang pertama, pembawa beritanya fasik, sebagaimana terjemahan di mushaf-mushaf kita, inja'akum fasikun, apabila orang fasik membawa berita. Jadi harus cross check. Pembawa beritanya fasik. Makna yang kedua kata para ulama, kata Syekh Sulaiman rahimahullah, hafizahullah, beritanya fasik. Jadi fasik di sini beritanya. Dan bisa jadi berita fasik disampaikan oleh orang soleh. Kok bisa? Iya, mungkin bisa gak sengaja. Saya ingin tanya sama kita semua, emangnya orang soleh itu ada yang pelupa gak hadirin? Ada, ingat semua tuh. Ada yang pelupa gak? Ada. Bisa jadi pelakunya Denny namanya. Orang soleh ini lupa. Dibilang yang melakukan Dedi. Padahal Denny. Lupa deh. Atau salah. Soleh. Tapi salah nyebut orang. Mungkin gak? Mungkin. Jadi perlu cross check. Apalagi hari gini. Hari-hari gini jamaah, sumber beritanya kita gak tahu dari siapa. Sumber beritanya kita gak tahu. Mohon maaf mas, yang broadcast yang kamu kirim kemarin tuh, itu kamu yang nulis? Oh bukan, siapa? Gak tahu. Kok bisa? Ya dapat, aku broadcast aja. Subhanallah. Perlu cross check. Itu hal yang perlu kita jamkan. Allah Ta'ala alam. Kita lanjutkan. Dan setelah terkonfirmasi, mereka menyatakan, baru Nabi jelaskan, aku ini yang paling takut kepada Allah, aku ini yang paling bertakwa kepada Allah, tapi beginilah polaku, inilah konsep yang benar. Ada waktunya kita puasa, ada waktunya kita gak puasa, ada waktunya kita sholat, ada waktunya kita tidur, dan kita tuh juga nikah dengan wanita. Karena wanita gak benar di apa, dianggap menyibukkan. Banyak wanita bisa mensupport kita ibadah, mensupport kita menjadi lebih bertakwa dan lain sebagainya. Jadi hadirin sekalian, kata Nabi, aku juga menikah. Inilah poinnya, bahwa tidak gulu, tidak meremehkan. Jadi masalah di kita ini bukan hanya malas ibadah, tapi bisa jadi masalah di sebagian kita adalah terlalu semangat beribadah sehingga overdosis dari dosisnya Nabi SAW. Seperti hadis ini. Sampai ada yang gak mau nikah. Ustaz, tapi sebagian ulama itu gak nikah sampai mereka wafat. Gak nikah itu bukan berarti gak mau nikah. Bisa jadi belum dapat yang cocok, keburu wafat, atau tidak ada kesempatan, qadarullah wafat. Tapi mereka sangat mencintai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini pentingnya proporsional. Ada waktunya puasa, ada waktunya buka. Ada waktunya sholat malam, ada waktunya tidur. Makanya banyak para ulama itu membagi malam jadi tiga. Zikrullah, berzikir dan belajar, berzikir dan ilmu, lalu tidur, lalu qiyamul lail, itu. Jadi proporsional. Lalu ada waktunya menikah, ada waktunya bersama istri, ada waktunya kita ibadah. Nabi SAW ketika beliau berumah tangga gak melalaikan beliau dari ibadah tuh. Bahkan sholat beliau gak bisa kita tandingi. Benar gak nih hadirin? Siapa hari ini yang jomblo bisa tandingin sholat Nabi SAW? Gitu loh. Jomblo kan berarti gak ada alasan untuk ngurusin istri, ngurusin suami, gak ada alasan udah. Siapa yang sholatnya kayak Nabi SAW? Gak ada. Kan gitu jadi jamaah yang Allah muliakan, harus proporsional. Pelajaran berikutnya, kenapa mereka salah? Kata para ulama, mereka salah karena ilianna hadza fihi ishqaqan 'ala nafs wa it'aban laha. Karena amalan yang ingin mereka lakukan itu akan sangat memberatkan jiwa. Sangat memberatkan jiwa dan membuat jiwa itu letih dan lelah dengan cepat. Bayangkan orang gak tidur semalaman, apa gak bikin capek. Dan kalau jiwa itu letih dan lelah, maka jiwa akan cepat bosan, kata para ulama. Lalu bukan hanya bosan, jiwa akan jenuh dan bete terhadap ibadah. Jiwa itu akan gak suka sama ibadah. Dan itu bahaya. Sebagaimana yang kita ingat, yang dibawakan Al-Imam Ibnu Hajar dari siapa? Ibnu Munir ya. Bahwa semua yang melampaui batas dalam sejarah, semua, maka dia akan berguguran di tengah jalan. Karena jiwanya capek, dipaksa. Jiwanya capek, dipaksa. Itu hadirin Allah muliakan. Jiwanya capek, dipaksa. Dan itu kaedah yang gak boleh kita lupakan. Hadirin Allah muliakan. Hasan Al-Basri menyatakan begini. Nufusukum matayakum. Fa'aslihu matayakum tuballigukum ila rabbikum. Jiwa kalian itu kendaraan kalian menuju Rabb kalian. Jiwa kalian itu adalah kendaraan kalian menuju Rabb kalian. Lalu apa yang boleh sampaikan? Maka perbaikilah jiwa kalian. Niscaya jiwa kalian akan membuat kalian sampai kepada Rabb kalian. Dan makna perbaikilah, kata para ulama, arifku biha. Lembutlah dengan jiwa kalian. Lalu proporsionallah. Proporsional, jangan berlebih-lebihan. Gitu lah. Mobil tuh harus ada istirahatnya, jemaah. Kendaraan. Atau apa kalau dulu kuda, mau kudanya juara dunia, enggak akan bisa tanpa istirahat. Mati tuh kuda. Digeber terus tuh mati. Jiwa kita ini kendaraan kita menuju Allah. Maka diperbaikilah, dilembutkan, dan jangan dipush terus, enggak bisa. Ada waktunya injek gas, ada waktunya masuk rest area, isi bensin gitu. Jangan full terus dipakai jalan, sabar. Gitu hadirin. Itu pelajaran penting. Jadi ini bahaya. Sholat terus menerus, puasa terus menerus, nggak nikah, itu membuat jiwa tuh gampang letih, gampang lelah, dan nanti apa yang dikatakan Ibnu Hajar dan Ibnu Munir tadi, dia kan berguguran di tengah jalan. Berguguran di tengah jalan. Butuh refreshing, butuh istirahat, butuh jeda. Itu. Butuh tidur, jangan sholat terus tidur. Butuh makan. Butuh misalnya bercanda dengan istri. Jangan serius terus gitu loh. Itu poinnya jemaah. Dan terakhir, itulah pola Nabi, dan barang siapa yang gak suka dengan polaku, bukan bagian dariku. Itu sunnah Nabi. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnah Nabi, bukan golongan dan bukan umat Nabi SAW. Ini penting. Jangan sampai kita membenci sunnah Nabi SAW. Karena kalau kita benci sunnah Nabi, Nabi SAW mengatakan, bukan golonganku, bukan umatku. Ini penting. Dan Allah enggak akan cinta kepada kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan jika kalian benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah sunnahku. Dan sekilas info hadirin, sunnah di hadis ini, coba kasih lihat hadisnya lagi, mohon mas, barang siapa berikutnya. Barang siapa tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Sunnah di sini, sunnah dalam kotak atau terminologi usuluddin dan akidah. Bukan sunnah dalam perspektif fikih. Yang sering kita pahami di masyarakat. Sunnah dalam perspektif fikih apa sih? Jika dikerjakan dengan ikhlas, dapat pahala. Dan kalau tidak dikerjakan, nggak berdosa. Tapi sunnah di sini bukan itu. Sunnah di sini adalah jalanku, metodeku, konsepku, polaku yang wajib diikuti oleh umat. Karena tadi ayatnya. Karena hadisnya ini, kalau nggak suka, bukan golonganku. Bukan golonganku. Ajaran sunnah itu ajaran, metode, konsep, jalan. Ada ajaran Nabi SAW yang kita gak suka, dikhawatirkan kita tidak dianggap sebagai umat Nabi SAW. Makanya hadirin, kalau kita belum bisa kerjakan, minimum jangan gak suka lah. Gak suka itu fatal. Jangan dinyinyirin, bilang aja, ya aku tahu, tapi aku belum bisa. Semoga Allah maafkan dosa-dosaku ya. Itu lebih mending daripada untuk membela diri, akhirnya kita kebencian. Karena kita ngikutin hawa nafsu kita, akhirnya kita benci surah Nabi SAW. Itu bukan dari golonganku, kata Nabi. Bukan dari golonganku, bukan dari umatku. Allah Ta'ala ala bisawab. Ini yang perlu kita renungkan. Cintailah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja pastikan dulu, ini sunnah Nabi bukan? Oh sunnah Nabi. Oh ini bagian dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari konsep Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari pola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian dari jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintailah. Walaupun kita misalnya belum mampu atau belum bisa mengerjakan. Dan dukunglah orang-orang yang menjalankan sunnah tersebut. Dukung. Support. Itulah loyalitas seorang umat kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita belum bisa, dukung yang sudah bisa misalnya. Bantu. Biar kita dapat pahalanya juga. Dan kita disayang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dicintai oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku tadi. Ali Imran 31. Ini bisa disampaikan jemaah waktu waktu sudah habis. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu kita dan menerima amal ibadah kita. Dan jangan lupa bersyukur dengan sosok yang telah memberikan kita ilmu seperti Imam Nawawi rahimahullah. Doakan beliau, karena orang kalau ngasih ilmu ke kita, hadirin, itu lebih berharga, lebih berarti daripada pihak yang kasih harta dunia kepada kita. Harta dunia kepada kita, kita dapat 500 juta dari orang, gimana perasaan kita ke orang tersebut? Jazakumullah khairan, barakallahu fik. Semua pelajaran bahasa Arab kita keluar syukran, masya Allah, jazakumullah khairan, barakallahu fik, wafakakumullah, semua keluar dari doa. Tapi orang yang kasih ilmu kita gak doain. Selesai kajian cuma ngangguk-ngangguk aja, om. Doain dong. Kalau kita memuliakan ilmu, kalau kita menganggap ilmu itu berharga. Karena kalau seseorang menganggap sebuah hal itu berharga, maka dia akan senang dan dia akan berterima kasih kepada yang ngasih hal tersebut. Tapi kalau dianggap ini hal biasa-biasa aja, dia lupa mungkin berterima kasih. Jazakallahu khairan, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi rahimahullahu taala dan memaafkan segala khilaf beliau dan khilaf kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.